di kampung halaman. Siang jo malam hati ko came jo bimbang, takui ko lape kijangan kata ngarimbo. Came ko bungo di rewang kumbangan lagu. Enai di rentau yo lare de paruntuangan, basa-basa yang basa badio. Jagolah diri, jagolah cinta nan suci. Denai nan jauh yo bisa kapulang juo. Sumpah jo janji lai masih dalam hati. Sakali indah denai yo kamandu toi. Bia bialah bacan doi konyo kini. Bapisa kita untuk batamu. Bapisa kita untuk batamu.